Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Alhamdulillah, pada pertemuan acara dalam rangka menunjukkan keimanan, mudah-mudahan akan menambahkan renungan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat 103 dari surat An-Nisa ini seolah-olah Allah mengatakan tidak diminta apa seorang mukmin dimintakan untuk melaksanakan salat di akhir waktu. Artinya Allah menyuruh hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir Allah tidak akan suruh perintah tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mengkupuri ayat ataupun keterangan ataupun hukum yang sudah diturunkan Allah dan Rasul-Nya, tetap mereka selalu mengingkari dan tidak pernah. Bahkan di sini untuk orang-orang yang beriman dianjurkan itu. Artinya di mana saja kita berada, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling mudah itu adalah subhanallah atau istighfar, astaghfirullah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau apa saja yang kita ingat yang paling mudah kita laksanakan. Artinya jangan sampai kita meninggalkan apa yang sudah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah menyarankan kepada kita bahwasanya yang namanya kita berzikir itu sangat perlu untuk mendukung dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa zikir kita tidak akan artinya ada apa-apa. Artinya kita menjalankan kehidupan ini nonsen, karena kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu faizat ma'nantum, artinya apabila kamu sudah tenang, artinya sudah selesai menjalankan waktu peperangan, maka sholatlah kamu sebagaimana biasa. Artinya sebagaimana biasa, sebagaimana yang sudah ditentukan. Artinya juga di sini kita tidak boleh mengulur-ngulur waktu sampai akhir waktu baru sholat. Artinya di sini haruslah tepat waktunya. Jangan sampai di akhir sudah catatan itu mau dibawa ke langit, barulah di situ kita sibuk untuk melaksanakan sholat. Jadi janganlah seperti itu, karena anjuran dalam pertemuan kita yang sebelumnya dalam surat An-Nisa ayat 102 di situ tergambar bahwasanya bagaimana kita harus menanamkan kecintaan kita kepada sholat daripada kecintaan untuk diri kita sendiri dan kepada keluarga kita sendiri atau kepada umat kita sendiri. Sampai begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan bagaimana kalau seandainya kita itu sudah betul-betul mencintai sholat kita itu, lebih mencintai dari harta diri kita sendiri juga. Jadi kalau sudah sampai ke sana, insya Allah tidak akan ada kendala kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Tapi walaupun begitu, itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Supaya kita menjadi beriman, kira-kira bagaimana ini Ustaz, kiat-kiatnya? Iya, Menarik sekali kajian kita pada hari ini, Ustaz Fajrul, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk salat pada waktunya. Ya, kenapa? Faiza qaraitumus shalah fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau sudah selesai salat, ingatlah Allah, zikir kepada Allah. Iya. Tadi Ustaz Fajrul menanyakan bagaimana kiat-kiat untuk menjadi orang yang beriman. Satu kunci yang paling utama di dalam agama ini untuk tetap menjadi orang beriman yaitu salat. Al-farqu bainal muslimin wal kafir tarkus salah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kafir itu adalah ketika dia meninggalkan salatnya. Seorang muslim ketika meninggalkan salat, maka dia sudah menjadi kafir, walaupun kafirnya bukan kafir secara lahiriah dan batiniah, tapi secara makna saja. Nah, untuk menjadi seorang muslim, kunci yang utama itu adalah bagaimana dia tetap melaksanakan salatnya. Nah, itu yang paling utama nih, Ustaz Fajrul. Kemudian lagi dengan ibadah dan lain sebagainya. Tapi Ustaz Fajrul, ada satu hal yang menarik di sini, bahwa salah satu cara adalah untuk menjadi seorang muslim, bagaimana kita dapat untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi khususnya untuk masyarakat Indonesia ini, adalah bagaimana generasi bangsa ini, anak-anak kita ini, dapat kita tanamkan ajaran salat dan zikir itu dengan sehingga membuat mereka cinta kepada zikir dan salat. Itulah yang saya ingin pahamkan kepada diri saya dan juga kepada umat. Karena itu adalah salah satu kunci yang penting. Kenapa? Kalau kita lihat saat sekarang ini, tadi penjelasan Ustaz Fajrul itu sangat-sangat menarik. Bagaimana seorang muslim menanamkan kecintaan dirinya kepada salat. Salat itu bukan dianggap sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan utama. Salat itu bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi salat itu merupakan rasa cinta dirinya ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sekarang ini kalau kita lihat Ustaz Fajrul, ternyata ketika ada orang tua yang benar-benar memahami salat itu sebagai satu hal yang sangat dibutuhkannya atau kecintaan dirinya kepada Allah, tapi sayangnya ini tidak dia tanamkan, dia diajarkan kepada anak-anaknya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Jadi akhirnya generasi tua yang cukup punya pemahaman yang dalam terhadap agama, tapi sayangnya mereka tidak ajarkan ini kepada anak-anaknya. Nah, Ustaz Fajrul, bagaimana kiat untuk menanamkan salat ini dan juga zikir ini kepada anak-anak agar mereka menjadikan salat dan zikir sebagai kebutuhan utama mereka? Nah, karena kalau kita lihat begini Ustaz Fajrul, permasalahannya yang kita ajarkan kepada anak-anak kita bukan bukan itu. Yang dulu kita ajarkan bagaimana besar nanti jadi ini, bagaimana besar ini, tidak dia ditanamkan kepada tonggak yang paling kuat atau sandaran yang paling kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, kamu pasti akan menjadi orang yang berguna. Itu yang itu yang sebenarnya diajarkan. Bagaimana kiat-kiat ini Ustaz Fajrul? Memang sebetulnya sangat mudah cara-cara bagaimana kita supaya cinta kita, supaya cinta orang kita, cinta kepada salat, kepada zikir atau pada zikir gitu. Itu memang sangat mudah sebetulnya. Sangat mudah apa? Melalui dari hadis Rasulullah saja, anak umur yang 7 tahun itu sudah harus diajarkan salat. Nah, gitu. Ya. Kita ajarkan dulu gitu. Tapi kalau sudah tidak diajarkan, bagaimana orang akan contohkan ya? Nah, diajarkan bagaimana dia akan mencintai perbuatan tersebut? Itu salah satu. Kedua, dia waktu kecil harus kita ajarkan ini mengaji. Misalnya begitu. Mengaji ini memang sangat penting, begitu. Mengaji, salat, bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik. Dua ini saja dilakukannya betul-betul mantap dalam waktu buayan itu, dalam umur 7 tahun sebelum dia menjelang masuk SD, itu kita sudah artinya menanamkan kecintaan kepadanya bagaimana dia harus enak membaca Al-Quran. Anak-anak itu Ustaz, kalau dia sudah bisa baca Quran, kalau ada acara dalam keluarga khataman, kadang-kadang mereka itu duluan mau membaca. Itu kan membuktikan rasa kecintaannya, begitu. Semangat cintanya. Jadi bukannya hal yang sangat berat dalam agama ini. Kita lakukan apa yang menjadi sabda Rasulullah, macam mana mendidik anak di waktu kecil besarnya. Kalau sudah besar sudah tidak bisa lagi tadi. Jadi cara memang sangat mudah sebetulnya, begitu. Asal kita ini konsep mempunyai tanggung jawab penuh, begitu. Artinya salah tidak satunya, tinggal kewajiban gitu. Salah satunya juga kalau putar silakan putar lagu, tapi juga putar Al-Qur'an dan juga ya apa nasihat-nasihat agama. Jangan pula lagu ragu rock ketika anak masih kecil diputarkan terakhir jadi besar jadi rock and roll deh. Iya. Saya ingin sebenarnya melihat begini Ustaz Fajrul. Saya ingin melihat masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang selalu memegang tasbih dalam artian berzikir. Yeah. Baik anak-anaknya, baik orang tuanya, itu yang sebenarnya selalu saya ingin lihat dan ingin menjadi gambaran masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat Indonesia khususnya pemuda menjadi pemuda-pemuda yang rambutnya berwarna-warni, pakai anting-anting, pemuda yang enggak jelas bagaimana. Yeah. Tapi ingin saya lihat bagaimana mereka muncul menjadi generasi bangsa yang memegang tasbih, yang selalu ke masjid, yang bersemangat di dalam ibadah. Itu yang sebenarnya harus diwujudkan di dalam negara ini. Dan berkaitan dengan kemerdekaan kita ini, artinya saya kira ini merupakan satu momentum yang sangat tepat bagi kita untuk memulai langkah kita. Sudahlah yang lalu-lalu sudah, tapi bagaimana ke depan ini, bagaimana kita merdekakan bangsa ini dengan berusaha mendidik generasi kita untuk cinta dan sayang kepada salatnya melalui zikir. Melalui zikir, ya. Itu yang paling penting. Artinya begini, Ustaz. Sebetulnya banyak sekali rahasianya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah gitu. Baik waktu dalam kita lagi berdiri ini maksudnya kita lagi melakukan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, atau di kala duduk juga kita banyak mempunyai aktivitas, entah itu mengetik, entah itu mendengarkan radio ataupun lain sebagainya. Wala junubikum, baik itu di kala kita berbaring. Artinya ini sudah termasuk 24 jam nih, Ustaz. Artinya kita harus sudah mengingat Allah selalu begitu. Sebelum tidur kita membaca doa, artinya doa ini supaya menjaga kita selamat begitu. Sebelum sesudah tidur, bangun tidur, kita harus duduk sejenak mengucapkan subhanallah dan zikir yang lainnya itu supaya kita aman dari gangguan setan. Iya. Subhanallah artinya kan maha suci Allah. Jadi kita ini sebetulnya adalah ada dasarnya memang tidak bersih, kotor. Iya. Karena Allah menciptakan kita, Allah berikan ilmunya sehingga kita dapat mencapai sifat-sifatnya itu atau kebersihan yang sesuai dengan dianjurkan oleh Allah. Ustaz, ini yang ada mau saya tanya nih, Ustaz. Sekarang ini kan banyak sekali aliran-aliran tasawuf, tarekat dengan berbagai macam ritual zikir yang khusus. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke Ustaz, sebenarnya kalau kita mau lihat apakah ada kekhususan begini. Sebenarnya secara syariat itu zikir-zikir apa saja yang khusus bisa dibaca oleh seorang muslim? Apakah yang diajarkan di tarekat itu yang seperti ajarkan Rasulullah SAW, atau diajarkan pada tasawuf itu memang seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau agama? Ya, namanya orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita harus mengikut acuan Al-Quran dan hadis begitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan zikir-zikir para ulama-ulama terdahulu kita mengetahui, melihat dari biografi atau sejarah hidupnya bagaimana mereka itu berzikir. Jadi setelah saya membaca buku-buku para ulama itu, mereka itu paling sedikit satu hari 15.000 kali berzikir, Ustaz. Masya Allah. 15.000 sekali gitu dalam satu hari begitu. Kita untuk mengucapkan zikir subhanallah setelah dalam sholat itu susah sekali, bahkan banyak ditinggalkan daripada kita melakukannya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengingat Allah dengan zikir-zikir akan menghidupkan hati kita yang sudah lesu, hati kita yang sudah putus asa, terus hidup kembali dengan zikir-zikir itulah. Sebetulnya disitulah hikmahnya, sehingga kita menjalankan sedikit yang kita dapatkan itu lebih bagus daripada banyak kita banyak meninggalkan hal tersebut. Yang lebih penting lagi, silahkan berzikir sebanyak-banyaknya, tapi jangan pula sampai meninggalkan zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting ya. Apalagi tidak dipahami zikir itu, Al-Quran tidak ada ini, itu berarti sudah memasuki unsur-unsur yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita lebih-lebih untuk menghadapi puasa Ramadan yang akan datang ini. Berbanyak zikir, Ustaz, ya. Berbanyak zikir. Akhirul kalam kami dari tim Sabir Azhar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.